alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Ya, silakan siapa yang baca. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakbirin asy-syarafa wa astaghinu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'nid munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyyah bani mu'ti wa huwa bi sabqin haizun taqdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim masmun wa fi'lun thumma harfun il kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu amma kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa mustadin lil ismi tamizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madhi wa madhiyal af'ali bit tamiz wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim والامر ان لم يكن النون ما حل فيه هو اسم النحو صح وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرض مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو النهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو ونصيبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك واهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجاء أخو أبيك ذا اعتلى بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصيب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحوى ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل لمن بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النص مع كذا أولا والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الرتف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكون لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقى مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهمذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقوم واعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل هاسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم من مشئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصل وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتي ندر ومع لعل عكس وكن مخير في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحظ أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقرن عدن ولاحق وشق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولاقبا وأخرا لا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أدفع الذي ردف فمنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزد ركب ذاء بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجر بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنسى اختصر وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبي أولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انطق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنية واللام إن قدمتها ممتنية وبي هنا أو ها هنا أشر إلى دال المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انضيقن أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشد فلا ملامة والنون من زين متين شدد أيضا وتعويض بذاك قصد. Dari sini kita bisa mengambil faedah yang lain ya, murojaah dari awal. Tadi bacaannya pas ya, enggak terlalu cepat dan enggak terlalu lambat sehingga kita bisa ambil faedah murojaah. Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya tidak nyuruh siapa saja yang siap, hatta orang yang sama silakan, kalau ada yang maju nggak apa, siapa yang sudah siap maju, yang belum siap ya bisa maju. Baik, sedikit ada yang mau ditambahkan kemarin tentang isim syarahza. Isim syarahza sebelumnya dijelaskan bahwasanya apabila dikehendaki bahwasanya yang ditunjuk itu jauh ditambahkan kaf atau apa lam, zaka atau zalika. Tapi bisa juga ataupun di sana juga ada lughah yang di situ digunakan kemarin ya, bahwasanya ditambahkan di situ ataupun kafnya ini harful khitab itu penggunaannya seperti bomir ya. Apabila digunakan untuk satu orang laki-laki dikatakan zaka, zaki, kemudian zakuma, zakum, zakunna ila akhirih. Ini satu lughah, dan di sana ada lughah yang lain yaitu menetapi kaf yang di fathah zaka, baik yang diajak bicara itu satu orang laki-laki atau perempuan atau dua atau tiga atau lebih. Tetap di situ digunakan zak. Ya, di antara yang datang dalam Al-Qur'an dengan penggunaan ini adalah zalika khairul lakum. Ya. Zalika khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum zalika. Di sini zalika untuk apa? Jamak. Buktinya apa? Setelahnya lakum. Zalika khairul lakum. Jadi menggunakan harful khitab sesuai dengan yang dia bicara itu satu bahasa. Dan di sana ada bahasa lain di mana di situ kafnya menetapi fathah. Ya, untuk siapapun penggunaannya. Ya, bidzil mufrad muzakkar asyir, kemarin sudah ya Arabnya ya? Sudah ya, ditanya semuanya. Yang belum dimurajaah dari mana? Mausul, ha? Wabihuna ya? Wabihuna auha huna asyir ila Arif ya Hasan. ya. Au. Mana ya pada sini au? Takhir ya. Ha huna. Ya. Pada mahalnya apa? Jarin ya. Ashir. Rabihuna auhahuna ashir ila dalil makani. Lanjutkan. Ila harfu dalil dalil majud bi ila. Ya. Mudaf al makani mudaf ilaih. Ya. Kemudian mana ya pasan? Rabihuna auhahuna ashir ila dalil makani. Isyaratkanlah kepada tempat yang tepat dengan atau hal itu. Hasan. Wabihil kafasila fil bu'di. Arif. Ya. Isila. Al-kafa. Muqaddam. Sila. Sila amri mabni. Alat sukun. Alifu. Lil. Lil. It. Itla. Fil bu'di. Ya. Maknanya apa? Wabihil kafa sila fil bu'di. Ya, san, ya, sambunglah, ya, sil, al-kafa, bihuna, awhahuna, inda, mada, isyarati, al-bu'd, atau fil-bu'di, atau bisammafuh, atau bisammafuh, Hukman, Arid, atau bisammafuh, ya, fuh, fuh. Ya. Ya. Auhanna masih lanjut. Ya. Au bihuna likamtiqan au hinna. Utsman. Intiqan, ya. Ya. Terus nun rafa'ilu nun nun taukid khafifa au hinna fi fi mahali mahalnya apa mahali jarin bukan fi mahali majrur majrur itu kalimat ya ya mausulul asma'il ladzil unsa allati mausulul asma'il ladzi al unsa allati ya a'rib hamam ya ana khabaruhu ma'ruf taqdiruhu minhu al-unsa mubtada allati khabar hal hunaka wajhun akhar fi i'rabi al-unsa ada sisi yang lain enggak hah ada sisi yang lain enggak bihaqi al-unsa selain di i'rab sebagai mubtada allati khabarnya apa mubtada khabarnya apa mahdhul taqdirnya apa minhu alatinya di arah sebagai apa? Eh berarti alatinya di arah sebagai apa? Padal kata siapa itu? Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi juga punya syarahnya. Alfiyah bin Malik. Maknanya apa? Hamam. Mausul asma'il ladzi lunsalati. Maknanya apa? Ya. Jadi mausul asma di antaranya allazi dan juga allati lil unsa untuk muannas. Wal ya idza ma sunniya la tusbiti. Ya, aib abdan. Afal bi muqaddam. Ya. Apa mansub wa alam nasbi nasbi apa? Al fathah. Az-zahiru ala al-alif al-mahdhufa, sing al-ya'a. Ya. Lil wazan dibuang wal ya'asnya terus idza اسم الشرط في فيه معنى ظرف فس في مبني على سكون في محل ايه نصبين dan dia yulazim melazimi apa itu idhofah ya kepada yang setelahnya terus ma sunniya ma zaidah terus sunniya ya la tusbiti la ah ya tusbit bila ya jadi idza itu melazimi idhofah yang setelahnya mudhaf ilaih. Mana jawabannya idza? Dan ya mahdhuf li dalalati madza al-khabar alaih karena sudah ditunjukkan khabarnya. Mana ya, Pak? Wal ya idza masunniya la tusbiti mana ya? Ya, la tusbit al ya idza masunniya. Jangan kau tetapkan ya-nya apabila isim mausul tadi allazi dan allati itu dimusannakan. Iya. Bukan allaziani. Tapi apa? Allazani. Kalau dimusannakan jadinya apa? Allazani, bukan allaziani. Dibuang apa ya-nya? Begitu pula allati, bukan allatiani, tapi allatani. Dibuang apa? Ya-nya. Bal matalihi aulihi al-alamah. Ah, syaraf. Arif. Bal. Hawid drop ya. Gimana dia kal? Ma. Simusul. Ah, fulun bimin fi'lin. Mahdhuf. Yufassiruhu. Ma. Gitu, enggak usah lah. Yufassiruhu ma. Itu fa'ilnya. Yufassiruhu ma ba'dah. Ditafsirkan fi'li mahdhuf itu oleh setelahnya. Kemudian talihi. Ya, as-siqal. Ya. Bal matalihi. Ya. Mana failnya? Talihi. Hah? Apa filnya ini? Talihi apa failnya? Hah? Kembali mana? Bal matalihi. Hah? Hah? Apa? Ke ya. Ya. Kembali ya, ya muannas terus. Mabni alal kasrah fi mahali jumlah silah min talihi la mahallalah min al-i'rab ya. Matalihi maksudnya yang setelah ya yang dibuang itu za ataupun ta. Matalihi maksudnya zal. Apa yang di samping ya-nya ataupun iya di samping ya-nya itu zal dan apa? Ta. Matalihi apa yang ya ada setelah ya yang dibuang atau sebelum ya yang dibuang itu za dan ta. Aulihi. Ya, aulihi. Aulihi asyraf fil amri mabni hazi harfil illah aula yuli auli ha fa fa'iluhu anta ha iya san al alamah ya ya san mana ya bah bal matalihi aulihi al alamah bahkan apa yang datang ataupun di matalihi apa yang di samping ya yang dibuang itu yaitu za dan taknya aulihi al alamah iringilah dengan tanda ya ketika allazi dan allati dimusanakkan kan ya-nya dibuang. Ya, ya-nya dibuang, kemudian sebelum ya-nya yaitu za dan apa ta-nya diikuti dengan tanda. Ya, allazani atau ya allazaini, tanda saja itu. Wan nunu in tushdad fala malamah. Ya, arif ihya. Wan nunu mubtada. Ya. In syartiyah tushdad. Ya. Terus? Ya. Ya. Fala malamah fa. Rabithah. Rabithah li jawab syar. Terus? La nafil jins malamah. Ismula. Mami al-fatih mahali. Nasbin. Ya. Sukina di sini lil. Waqaf. Ya. Terus mana khabarnya nun? Hah? Ingat enggak kemarin? Khabarnya nun mana? Ya, jumlah syartiyah dengan jawabannya itu khabarnya nun. Ya. Wa nun in tushdad fala malamah, jumlah ini sudah khabar dari nun, pada mahalnya rafa'. Ya. Apa artinya? Maknanya apa wa nun in tushdad fala malamah? Artinya apa? Ya. Dicela falamalama. Kebalikannya. Falamalama dan nun jika nun nun yang mana ini yang dimaksud? Alif lam lil lil apa? Lil ad apa? Ya, azhni. Bisa pahami. Wan nun nun yang ada pada alladzani dan allatani atau allazaini dan allataini in tushdad apabila tashdid falamalama. Tidak tercela, boleh gitu. Dikatakan alladzaini, allataini gitu. Paham? Wanunu min zaini wa taini syuddida. Ditambahkan di sini karena ada kaitan. Di sini zaini, taini kan apa? Isim apa? Mausul atau syarah? Isim syarah kan? Disertakan di sini karena ada samaan. Dari sisi ta'wid. Wanunu min zaini wa taini syuddida. Ah, ayo ikhwan di Arab. Ya. Ya, min zaini ya di sesuai dengan hafalannya enggak boleh. melihat sini. Min zaini. Muta'alliq. Muta'alliq dengan apa? Kamu muta'alliq dhamir. Fi'il kalau muta'alliq itu. Muta'alliq dengan apa? Hah? Ya, syuddida. Kemudian pada mahalnya apa dia? Ya, hal halnya bagi apa? Hal li dhamirin mustatir fi syuddida gitu. Terus au harfatin taini. Ya. Ya. Ya, ya'ud ila kembali ke mana? Ya nun. Artinya apa maknanya? Ya, nun pada zaini dan taini boleh ditasyid. Aibon. Nah, kemudian ya qiwa ta'widun bidza ka qusida. Arif. Ya, ta'wid. Ya, di sini nakirah. Apa mustadhifnya? Ya, al-hasr san. Bidha ka kusida. Ya, di kusida. Kusida. Ya. Ya. Huwa kembali ke. Ta'wid. Ya. Kemudian jumlah fi'liyah. Saya khabar. San. Apa maknanya? Wa ta'widun bidha ka kusida. Penggantian apa? Pengganti demikian apa aja. Wa ta'wid penggantian dengan apa? Dengan mentasyid nun itu qusida diniatkan. Diniatkan penggantian apa yang dimaksud di sini? Penggantian nun dari apa? Dari ya yang dibuang gitu. Penggantian nun ya dengan mentasyid nun yang ada pada zaini taini ataupun allazaini allataini itu tujuannya untuk menggantikan apa? Ya yang dibuang. Yang ada pada mufradnya. Ya, kita lihat sini penjelasannya. Oh, kemarin sudah kita ambil juga pembahasan tentang mausulul harfi. Ada berapa mausulul harfi? Siapa yang belum? Ubadah, mausulul harfi ada berapa? 6 atau 5? 5. Yang pertama, kalau Ibnu Hisham menambahkan yang 6. Allazi. Tapi dalam kondisi tertentu. Wa khuddum kalladzi khabu. Ibnu Hisham mencontohkan allazi harfiah contohnya ini. Wa khuddum kalladzi khabu. Seandainya di sini allazi itu adalah mausulul harfi, maka dikatakan allazi khabu gitu sih, allazi khabu. Wa khuddum apa kata tadi? Alai? Wa khuddum kalladzi khabu. Tapi ini bisa dijawab sih memang kepada jawaban, dua jawaban. Makanya di sini Syarih yang membawakan, kalau Indonesia memasukkan itu allazi. Sebutkan yang pertama. An, terus anna, kai, ma, lau, an. Ini dia ditakwil dengan apa? Disambung dengan apa? Jumlah yang bagaimana? Tusol, tusol itu maksudnya ditakwil, disambung, ditakwil dengan apa saja? Jumlah ismiyah atau filiyah atau apa? Ha, kemeroja ini. Tapi gak biasan. An, ditakwil dengan jumlah apa? Fi'il mutasarrif. Baik fi'ilnya apa? Madhi ataupun mudhari'. Contoh yang madhi? Ajib tu min an qama Zaidun ahsan. Yang mudhari'nya? Ajib tu min an yakuma Zaidun. Ataupun fi'il apa? Tadi madhi, mudhari', apalagi fi'il apalagi? Satu lagi amr, contohnya? Tentu. Yang amr contohnya apa? Ya, asyartu ilaihi bi ankum. Kalau enggak ada ba-nya, ya ditakdirkan di situ ba. Iya. Kalau setelah an datang fi'il yang ghairu mutasarrif bagaimana? An-nya an apa? Hah? An mukhaffafah min as-saqilah, contohnya apa? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Contoh yang lain? Wa an'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Siapa lagi? Nah itu ingat ya, an itu ditakwil bersama jumlah apa? Bersama fi'il apa? Madhi, mudhari', amr. Ya. Ada yang mutasarrif ya. Kalau enggak tasarruf, kalau tidak bertasarruf, maka an-nya bukan an masariyah, tapi maka an-nya bukan an masariyah. Tapi an apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Maka dhamirnya apa? Dhamir syam, jumlah istilahnya sebagai khabar. Kemudian anna ya ditakwil bersama apa? Tusol itu maksudnya ditakwil. Ditakwil bersama apa menjadi masdar? Isim dan khabarnya. Contohnya apa? Awalam yakfim anna anzalna, awalam yakfim anna anzalna. Bisa ya cara mentakwilnya. Cara mentakwilnya perhatikan seperti ajibtu min anna zaidan qaimun. Kalau khabarnya itu wasaf, maka dari wasaf ini masdar diambil. Ajibtu min qiyami, min qiyami zaid. Tapi kalau khabarnya itu jamid dengan kaun, contoh diganti ajibtu min anna zaidan akhuka dengan kaun. Ajibtu min kauni gitu kan, zaidin akhuka dengan kaun. Kemudian kai tusol di mana? Ya hamam di fi'lin mudhari' saja atau ada yang lain? Kai belum merujak katanya. Sudah merujak belum dihafal. Dengan fi'il mudhari' saja. Contohnya apa? Jitu. Nah, kai ada dalamnya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada bisa dua kemungkinan. Iya kan? Kayaknya huruf jar atau silah masdariyah ada lamnya. Ya kalau enggak ada lamnya mungkin enggak dia dibawa kepada selain masdariyah? Mungkin. Iya kan? Masih ingat pembahasan di tufa itu. Iya kan? Harus ada lamnya. Kalau enggak ada lamnya memungkinkan di situ kayaknya masdariyah dengan menakdirkan lam, atau dia mungkin juga huruf jar seperti lam. Kemudian fi'il mudhari' setelahnya mansubnya dengan an mudmaru juban. Ya. Kemudian ma. Laki ma ditakwil bersama apa? Atau ma mana apa? Masdariyah dzarfiyah. Contohnya apa? Ya, la ashabuka madumta muntaliqa. Takdirnya apa? Ma ashabuka muddata dawami intilaq intilaqika. Ya gitu ya, intilaqika, intalaqa yang tadiqu intilaq. Juga di takwil bersama ataupun ma selain tadi kemungkinannya mengandungi makna masdariyah dzarfiyah ya ketika bersama fiil. Ada lagi enggak yang lain? Abdan dzarfiyah saja. Apa? Ghairu dzarfiyah. Masdariyah ghairu dzarfiyah. Contohnya apa? Ya, ajibtu mimma darabta Zaidan. Apa takdirnya takwilnya? Ajibtu min darbi darbika Zaidan. Ya. Jadi dia ma masdariyah ya dzarfiyah ataupun ghairu dzarfiyah bisa disambung dengan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Bisa enggak dengan jumlah ismiyah asraf ma masdariyah? Bisa. Contohnya apa? Ajibtu min anna terus Zaidan qaimun. Ajibtu min anna Zaidan qaimun. Ya. Mana maknya? Ajibtu min anna Zaidan qaimun. Mimma Zaidun qaimun. Ya. Apa takwilannya? Ajibtu min kami Zaidin. Ya. Tapi itu sedikit ya, sedikit. Ma masdariyah masuk kepada jumlah ismiyah sedikit. Ya. Seringnya masuk kepada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' yang dinafikan dengan apa? Lam. Ya. Dan masuknya ma masdariyah kepada fi'il mudhari' yang tidak dinafikan dengan lam itu sedikit. Contohnya apa ya? Masuknya ma kepada fi'il mudhari' yang tidak dinafikan dengan lam. Sedikit contohnya apa? Apa? Ma yaqumu Zaidun. Ucapan penyair ada enggak? Hafal. Siapa yang hafal? Iya. Ya ila baitin qaidatu lakai. Ahsan insyaallah. Siapa lagi yang hafal? Hah? Utawif ma utawif. Ya, coba yang keras. Ulangi, utawif. Qa'idatu. Apa? Iya, kan. Apa enggak Marwan? Siapa lagi yang mau baca? Pendek gitu. Upawif ma upawif summa awi ila baitin qa'idatuhu laka'i. Permang apa sekarang juga? Apa kan? Apa maknanya? Artinya apa? Tidak tahu. Kemana sudah berada? Apa abdan artinya dan? Miskin ya, kasihan. Kemudian lau. Ini sampai di mana terakhir tadi? Lau. Hah? Ditakwil dengan apa lau? Dengan fi'il madhi. Ya. Contohnya apa? Waditu lau qoma Zaidun. Juga dengan fi'il mudhari. Contohnya? Oh, diganti aja. Waditu lau yaqumu Zaidun. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Waddu lau tudhinu fayudhinun. Apa lagi enggak? Kalau waddu ma'anitu juga ma, maksudnya bisa dua sisi itu. Disebutkan kalau ternada, bisa ma'nya masdariyah ataupun mausulah. Ada lagi enggak? Waddu Ya, waddu law takfuruna kama kafartum fatakununa sawa. Hasan. Kita masuk ke al-mausul al-ismiyah. Ya, ini yang menjadi pembahasan ataupun yang dibahas oleh an-nazim di dalam nazmnya. Wa ammal mausul al-ismi falladhi lil mufrad al mudzakkari wallati lil mufradati al muannatsati. Betul itu kan? Ya, belum baca kan belum? Adapun mausul ismi, maka alladhi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Ya, untuk mufrad mudzakkar. Kemudian wallati lil mufrada al muannatsah, allati untuk mufradah muannatsah. Fa in thannaita asqatta al ya'a wa taita makanaha bil alifi fi halati rafa', apabila engkau musanakan alladhi dan allati, ya, maka engkau gugurkan ya'nya dan kau gantikan posisinya dengan alif ketika rafa'. Dikatakan allazani, dibuang ya'nya digantikan dengan alif. Ya. Allatani, dibuang ya'nya diganti dengan alif. Seperti allazani wallatani wabil ya fi halatai aljarri wan nasab, dan dengan ya digantikan, ya'nya digantikan dengan ya, ya. Ketika dalam keadaan jar, ya'nya beda ya. Alamah saja ya'nya. Ketika dalam keadaan jar dan nasab. Contoh allazaini dan allataini. Ya, ada khilaf di antara mereka ahli nahu terkait dengan apakah isim mausul yang digunakan untuk musanna ini mu'rab atau mabni. Ya, hukum asalnya isim-isim mausul bagaimana yang kita lewatkan? Ya, mabni. Tapi di sana ada berpendapat apa? Mu'rab karena dimusanakan, dan musanna adalah ciri khusus dari apa? Isim. Ya. Sehingga kalah serupanya dengan huruf, dengan serupanya dengan isim. Yang lebih masalah ini enggak perlu susah-susah. Al-amru fi wasi', pilih yang termudah saja. Ya. Wa in syi'ta shaddadta an-nuna 'iwadan 'anil ya'il mahdhufah, jika engkau mau boleh engkau mentasydid nunnya sebagai ganti dari ya yang ada pada mufradnya yang dibuang. Fakulta, sehingga engkau katakan alladzani. Enak mana tuh? Alladzani dengan alladzani. Ya, sepertinya enak alladzani ya. Allatani, itu boleh. Itu lughahnya Tamim wa Qais dan Qais. Wa qad quri'a, dan telah dibaca ayat Allah walladzani yatiyaniha minkum. Ya, walladzani. Ya. Mad. Ya. Dan dua orang yang berbuat zina ya, yang datang yatiyaniha, yang mendatangi zina di antara kalian, walladzani yatiyani minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Wa yajuzu at-tasyyidu aidan ma'al ya, boleh pula mentasyyid nunnya bersama ya. Wa huwa madhhabul kufiyyin, dan itu madhhabnya orang-orang Kufah, bukan hanya kita syidnya nun itu ketika bersama alif juga boleh bersama ya. Ini madhhabnya orang Kufah. Sehingga engkau katakan allataini. Wa qad quri'a, dan telah dibaca ayat Allah rabbana arinal ladaini. Bitasyyidin nun, dengan mentasyyid nunnya. Wa hadha tasyyid yajuzu aidan fi tathniyati dza. Tasyyid ini yang ada pada nun musannanya si mausul, atau si mausul yang digunakan untuk musanna, boleh juga dipasangkan pada musannanya isim isyarah dza dan ta. Ismai al-isyarah, dha dan ta, ismai al-isyarah. Fataqul, sehingga engkau katakan zani, zani, boleh. Wa kadzalika ma'al ya, demikian pula bersama ya'nya. Zaini, taini. Wa huwa mazhabul kufiyin, dan itu mazhabnya orang Kufah. Wal maqsudu bitasyyid an yakuna 'iwadan 'anil alifi mahal mahdhufati, dan yakni maksud dengan mentasyyid nun adalah agar nun itu sebagai ganti dari alif yang dibuang pada bentuk mufradnya itu. Kama taqaddama fil ladzi wal lati, sebagaimana yang telah lewat pada al ladzi dan al lati. Insyaallah jelas ya. Kemudian jam'u, selesai itu. Saya sebelum itu masuk, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham? Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, apalagi syair. Apalagi syair. Biasanya kan huruf-huruf mu'anat ya. Bal matali hak kembali mana haknya? Ma kan? Bal matalihi hiya tali ma itu. Bahkan yang di samping ya-nya yaitu za dan ta-nya. Bal matalihi itu haknya kembali kepada ma. Namanya kan mausul. Jam'ul ladzil ulal ladzi mutlaqa wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa billati wallahi allati qad jumi'a wallaika alladziina nazran wa qa'a. Jam'ul ladzil ula, jamaknya alladzi adalah al-ula dan alladzina. Di sini bisqati harfil ataf ya. Aslinya apa? Bil ula jam'ul ladzi al-ula walladzina. Cuma dibuang. Darurah syariah sini. Ada juga yang mengatakan bukan darurah. Mutlaqa. Secara mutlak. Jamaknya alladzi adalah al-ula dan alladzina mutlaqa secara mutlak. Apakah digunakan untuk yang berakal ataupun selainnya? Wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa, sebagiannya mengucapkan ya dengan wawu ketika rafa alladzuna, ketika rafa dengan wawu alladzuna, ada bahasa yang demikian. Billati wallati allati qad jumi'a, dengan allati dan allai, allati itu dijamakan. Jadi untuk muannats allati jamaknya allati dan allai. Wallai kalladzina nazran wa qa'a, kemudian allai dengan makna alladzina yaitu digunakan untuk muzakkar, nazran wa qa'a jarang terjadinya. Jam'ul ladzi iramnya mubtada ya, dan dia mudhaf, alladzi mudhaf ilaihi, al-ula sebagai apa? Khabar. Jami' alladzi adalah apa? Ula gitu. Kemudian alladzina diathafkan kepada ula dengan bi'isqati harfil ataf mutlaqa hal ya. Ya, sebagai hal. Wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa. Ba'dhum sebagai apa iramnya? Mubtada. Bil waw, bil waw apa? Apa jar mazi muta'alliq dengan nataqa al-ati. Raf'an mansub sebagai apa? Ya, bisa bi'isqati apa? Al-khafid. Atau juga dia sebagai hal atau juga maf'ul ajli. Bisa satu dari tiga sisi i'rab raf'an. Ya, bisa dia di i'rab sebagai hal. Ya. Atau juga dia mansub bi'isqati harfil khafad atau binaz'i al-khafid atau juga maf'ul ajli. Nataqa jumlah fi'liyah. Fa'il mahdhuf. Ya. Takdirnya huwa kembali kepada ba'duhum. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar ba'duhum. Billati wallahi allati qad jumi'a. Billati wallahi jar majrur muta'alliq dengan apa? Billati wallahi allati qad jumi'a. Muta'alliq dengan jumi'a. Allati i'rab sebagai apa? Allati. Kalau billati, billati wallahi kan ini kan muta'alliq saja dengan fi'il. Allati sebagai apa? Sebagai mubtada ya. Bahaya seperti itu. Kalau ada yang keliru, mesti tahu ya. Allati mubtada qad harfu tahqiq jumi'a fil madhi mabni lil majhul. Fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdirnya huwa. Kembali kepada allati juga. Kemudian billati wallahi muta'alliq dengan jumi'a. Maknanya apa? Allati qad jumi'a billati wallahi gitu. Allati sungguh telah dijamakan dengan dua bentuk jamak, allati dan allai. Ya. Wallahi kalladzina al-walladzi wa huwa harfun ataf, di sini allai mubtada ya mabni ala al-kasrah fi mahalli rafin mubtada kalladzina nazran waqa'a ya kalladzina ini jar majrur muta'alliq dengan apa? Fi'il ya, ya. Muta'alliq dengan fi'il nazran hal ataupun ya kalladzina muta'alliq dengan fi'il betul dan dia pada mahalnya nasab sebagai hal. Hal dari dhamir yang ada pada waqa'a. Waqa'a ini dhamirnya kembali ke mana? Huwa, ha? Pada allai. Ya. Jangan langsung ke allai ya, karena jar majrur ini kan aslinya di ta'khir. Aslinya kan wallai waqa'a kalladzina nazran. Sehingga yang lebih pas dikatakan bahwasanya kalladzina ini jar majrur ya muta'alliq bi mahdhuf hal dari dhamir yang ada pada waqa'a. Meskipun itu kembali kepada allai gitu. Jangan antum mengatakan apa halnya dari allai, tapi dari dhamir yang ada pada huwa yang kembali kepada allai. Karena di sini kalladzina jar majrur aslinya kan di akhir datang setelah waqa'a. Nazran juga hal berikutnya yang kedua. Waqa'a fil madhi ya mabni dan dia pada mahalnya rafa' sebagai khobar dari allai. maknanya wallai waqa'a kalladzina nazran. Lai itu jatuh dalam penggunaan seperti alladzina. Ya, alladzina digunakan untuk muzakkar dalam keadaan jarang. Jadi sini syarahnya. Yuqalu fi jam'il muzakkari al-ula mutlaqa. Dikatakan pada jama' muzakkar al-ula secara mutlak. Aqilan kana aw ghairah, apakah untuk yang berakal ataupun selainnya. Nahu ja'anil ula fa'alu, datang kepadaku orang-orang yang berbuat. Ya, ja'anil ula alladzina, yang sering kita dengar itu ya alladzina. Al-ula ada enggak dalam Al-Qur'an? Belum ya, belum dengar ya. Ja'anil ula fa'alu, datang kepadaku orang-orang yang telah berbuat. Wa qad yustamalu fi jam'il muannats, dan terkadang al-ula digunakan untuk jamak apa? Muannats. Ya. Wa qad ijtama'a al-amrani fi qawlih, telah berkumpul dua perkara ini. Ula untuk yang berakal dan tidak berakal. Al-amran maksudnya aqilan kana aw ghairu aqil. Pada ucapan penyair, wa tubli al-ula yastal'imuna 'ala al-ula tarahunna yawmar ru'i kal-hida'il qubul kal-hida'il qubli. Wa tubli al-ula yastal'imuna 'ala al-ula tarahunna yawmar ru'i kal-hida'il qubli. Ya. Kematian itu membinasakan al-ula, itu alladzina, orang-orang yang yastal'imuna, mengenakan pakaian besi. Alal ula, di atas. Al ula ini kembali kepada kuda-kuda. Yang tarahunna, kau lihat kuda-kuda itu. Yaumar ru'i, di hari peperangan. Kuda-kuda itu seperti al-hida'i, burung garuda. Al-qubl, yang sipit matanya. Di sini al ula yang pertama untuk yang akil, ya kan? Watubli al ula yastal'imuna, kematian membinasakan orang-orang yang yastal imun, mengenakan baju besi sekalipun. Alal ula, yang berada di atas kuda-kuda. Ya. Al ula kembali kepada kuda-kuda. Tarahunna, ya ini. Hunna kembali kepada al ula. Yang kau lihat kuda-kuda itu, yaumar ru'i, di hari peperangan, kal hida'i al qubl. Seperti matanya seperti apa? Burung elang yang sipit. Faham ini ya? Jadi ula itu digunakan dalam keadaan mutlak, yakni boleh untuk yang akil ataupun orang akil, dan terkadang digunakan untuk muannas. Lihat contoh penggunaan ula untuk jamak muannas adalah jamak muannas yang akil adalah ucapannya majnunu bani Amir, orang yang tergila-gila kepada seorang wanita dari bani Amir. Maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha wa halat makanaha lam yakun hulla min qablu. Maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha wa halat makanan lam yakun hulla min qablu. Kecintaannya kepada imra'ah min bani Amir, ya, kecintaannya kepada si wanita itu, maha menghapuskan hubbal ula, kecintaannya kepada para wanita, ya, kunna qablaha, yang sebelum wanita ini. Jadi si orang ini sebelumnya memiliki wanita-wanita yang dicintai, kemudian setelah dia kenal si wanita dari Bani Amir, dia pun cintainya, dan cintanya kepada wanita dari Amir ini menghapuskan cita-cita dia kepada wanita yang lain. Maknanya gitu. Yang usah dipikirkan itu ya, maksudnya kita pelajari maknanya. Usah jauh-jauh. Maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha, cintanya kepada si wanita itu menghapuskan cita-cita kepada wanita-wanita sebelumnya. Wa halat makanan, dan cintanya kepada wanita ini dari Bani Imra'ah min Bani Amir, menempati tempat yang belum pernah, menempati tempat dalam hati ini yang belum pernah ditempati oleh sebelumnya. Dia masih, ketika mencintai wanita-wanita sebelumnya masih ada yang kosong hatinya. Aku ketika mencintai sini sudah penuh, menempati tempat yang belum ditempati. Syaitnya di sini mana? Hubbal ula. Untuk apa sini? Untuk ya jamak inas. Ya, untuk allati, allai, allai kunna, saya kunna. Ucapan yang lain diantaranya fa'ammal ula yaskunna ghurat. hamatin fakullu fatatin tatrukul hijla aqsama. Adapun al-ula, yakni allati, adapun mereka-mereka kaum wanita yang tinggal di dataran rendah di Hamah, itu dia sedang memuji kaum wanita yang ada di daerah itu, dataran rendah di Hamah. Fakullu fatatin, adapun pada para pemudi lainnya, tatrukul hijla, tidak mengenakan, meninggalkan al-hijla, gelang kaki, pada aqsama, pada betisnya, karena betisnya besar sehingga kalau pakai gelang kaki patah gitu. Adapun wanita Hamah, kakinya maksudnya agak besar, jadi bisa dikenakan padanya apa? Gelang kaki. Wa yuqalu fi jam'il mu'annatsi allati wallai. Kemudian dikatakan pada jama' mu'annatsnya allati wallai. Ya, bihadzil ya, dengan membuang ya-nya. Fataqulu ja'anil lati fa'alna, datang kepadaku kaum wanita yang fa'alna, berbuat ini itu. Wallai fa'alna. Wa yajuzu itsbatul ya, boleh pula menetapkan ya-nya allati wallai. Wallai ya'isna, dengan ya atau tanpa ya? Ya, ya. Ada enggak ya allatinya? Ada kan? Allati. Ada enggak dalam ayat yang allati? Ya, wallati ya'tinal fahishah. San. Kalau allai, allati tanpa ya, allai tanpa ya, ada enggak? Enggak ada ya. Wallahu a'lam. Dikatakan pada jamaknya allawati, allawa, atau dengan membuang ta dan ya-nya, takhfif. Wa qad warada allai bi makna allazina, kadang allai datang dengan makna allazina, ini makna ucapan an-nazim wallai kal ladzina nazrun waqa'a. Allai seperti allazina datangnya, tapi ini jarang. Nah, ini maknanya nih. Terkadang allai datang dengan makna allazina. Qala syair, fama aba'una bi amanna minhu alaina allai qad mahadu al-hujura. Fama aba'una bi amanna minhu alaina allai qad mahadu al-hujura. Tidaklah bapak-bapak kami itu lebih banyak pemberiannya darinya. Dia sedang memuji orang yang sangat dermawan, yang dia kagumi. Sama-sama dikatakan, tidaklah bapak-bapak kami itu lebih banyak pemberiannya dari man. Manna yamunnu, tidaklah bapak-bapak kami lebih banyak pemberiannya darinya atas kami. Yang mana bapak-bapak kami ini Allah itu sifat dari Aba. Qad mahadu al-hujura, telah mempersiapkan aswan untuk kami. Nah itu, saya mana sini? Allah itu sifat dari Aba'una. Di sini digunakan untuk apa? Mudzakkar, tapi jarang. Kama qad taji'u al-ula bi ma'na allai, sebagaimana ula juga, ya ula juga datang dengan makna allai. Kalau ula, entah apa ula? Masih ingat? Al-ula. Jamak mudzakkar mu'annats. Mudzakkar kan? Tapi terkadang makna allai mu'annats. Ya. فأما الأولى يسكن غارة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصاما. Sudah kita lewatkan tadi terjemahannya. فأما الأولى, adapun الأولى, nah ini digunakan untuk mu'annas, untuk allai. Adapun mereka kaum wanita yang yaskunna, yang tinggal di dataran tihama, فكل فتاة تترك الحجل أقصاما. Ini sudah warisan. Kemudian sebelum kita baca kelanjutannya, ada yang mau ditanyakan? Nah, itu difahami ya, terapkan tadi. Jam'ul ladzil ula ladzi mutlaqa. Sekarang kita balik lagi biar tergambar. Jamaknya alladzi adalah ula. Ya, adalah ula, dan ula digunakan secara mutlak. Boleh untuk akil ataupun apa? Ghairu akil. Boleh pula terkadang digunakan untuk apa? Jamu annas. Kemudian alladzina digunakan secara mutlak. Maksudnya apa? Dengan ya, baik ketika rafa' nasab dan jar. Wa ba'dhum bil wawi rafa' nataqa, sebagiannya menggunakan wawu ketika rafa'. Siapa mereka? Uzailan Uqail, ketika rafa' dengan wawu. Alladzuna billati wallati allati qad jumi'a, dengan allati dan allai, allati dijamakan. Ya, allati digunakan untuk muannas, allai untuk muzakkar. Ya. Kemudian terkadang apa? Allai digunakan untuk muzakkar, itu jarang. Ya itu. Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu wa ka hakadza dzu 'inda tayyin syuhir wa kallati aban ladaihim dzatu wa mawdhi' allati atadzawatu. Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir wa kallati aban ladaihim dzatu wa mawdhi' allati atadzawatu. Kalau tadi yang kita lewatkan itu adalah apa? Isim-isim mausul yang apa? Mukhtas ya. Meskipun pada sebagiannya digunakan untuk campuran. Tapi pada asalnya mukhtas seperti allazi untuk mudzakkar, mufrad, allazani sanaknya, allazina jamaknya, allati mufradnya, allati mutsanaknya, allai dan allati untuk jamaknya. Sekarang kita akan memasuki isim-isim syarah yang musyarak dalam penggunaan umum untuk musanna, mufrad, musanna, jamak, muannats atau muzakkar. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir. Man, ma dan al itu sama dengan semua yang disebutkan. Bisa digunakan untuk apa? Muzakkar, muannats, mufrad, musanna dan jamak. Wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir. Demikian pula dzu menurut bahasanya tayyi syuhir dikenal sebagai isim mausul yang musyarak. Wakallati aban ladaihim dhatu, dan seperti halnya allati ya di sisi mereka orang Arab juga dhatu. Dhatu juga sama isim mausul maknanya allati. Wa mawdi' allati atadawatu, dan ya dawatu itu menempati tempatnya allati. Jadi allati maknanya sama dengan dhat, kemudian allati sama dengan dawatu. Isim mausul pula i'rabnya jelas ya. Fa huwa man usida bi lafdhih dia mubtada. Iya kan? Mubtada. Terus marfu alamat rafi dhamma muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuriyah? Apa? Ya hikayah juga, hikayatan. Harakatul hikayah. Wa man wa ma wa al tusawi, tusawi ma dzukir, tusawi jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa khabar. Ya kan? Tusawi kembali kepada sebelumnya man dan teman-temannya. Ma dzukir, ma ini isim apa? Isim atau huruf? Isim mausul. Buktinya apa? Ada apa? Aidnya pada dzukir huwa. Kembali kepada ma. Man, ma dan al menyamai apa yang telah disebutkan. Ma dzukir. Itu isim-isim mausul yang telah dilewat. Wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir. Demikian pula dzu ya inda tayyin syuhir, di sisi orang-orang tayy syuhir. Ya. Hakadza hal tanbi kadza jar majrur mutaliknya apa? Ya. Apa? I'rabnya apa? Hakadza. Sebagai hal dari tadi apa? Syuhir, domirnya ada pada syuhir. Jadi muta'alin yang syuhir ya. Kemudian dzu, dzu mubtada. Ya. Mubtada dzu, mubtada dia pada mahalnya rafa' ya. Inda tayy, inda dzaraf mansub. Jadi mudhaf, tayy mudhaf ilaih. Muta'alin dengan apa? Inda ya, syuhir fi'il semua. Syuhir fi'il madhi mabni lil majul fa'ilu musatir fi jawazah taqdiri huwa. Kembali ke mana? Zu kepada zu. Wa kallati aban ladaihim dhatu, dan seperti halnya allati juga di sisi mereka dhatu. Ya. Kallati di sini jar majrur. Sebagai apa? Sebagai apa? Lagi khabar muqaddama na mubtada'nya zatu ya, zatu kallati ya. Aidan apa maf'ul mutlaq ladaihim dzaraf di sini, dzaraf ada mahalnya nasab dan dia mudhaf, ha'nya mudhaf ilaih. Wa mawdi' allati, wa mawdi' allati atadawatu, di sini mawdi' maf'ul mutlaq lebih muqaddam ya dari ata itu, dan dia mudhaf allati mudhaf ilaih ata fi'il madhi mabni. Ya zawatu fa'ni ata. Insyaallah mana yang paham ini ya? Apa? Mana? Madhi'a atau dharfiyah? Ya, dharfiyah madhi berarti dharf mansub ala dharfiyah. Bukan maful dari ata. Tempat mananya? Jadi ata zawatu karena ata memang tidak butuh kepada apa? Maful karena dia lazim ata ya'ti. Kecuali ata yu'ti. Ata zawatu maudhi' allati. Zawatu datang pada tempatnya allati. Di tempatnya allati. Jadi maudhi'a sebagai dharf. Dharf makan. Bukan sebagai maful dari maudhi' karena ata lazimnya. Ya. Insyaallah kita baca syarahnya pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.